Muhammad Al-Baghdadi. Imamun Hafidhun Hujjah. Imamun Hafidhun Hujjah. Wa qala al-Imam Adh-Dhahabi an Syekhul Islam. Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah menyebut beliau Khalaf ibn Hisham dengan sebutan Syekhul Islam. Qala hadathana Hammad ibn Zaid. Telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid. An Hisham ibn Urwah. Dari Hisham ibn Urwah. An Abihi. Dari ayahnya. Huwa Urwah ibn Zubair ibn al-Awam. Ayahnya Hisham bernama Urwah ibn Zubair ibn al-Awam. Putra dari sahabat Zubair ibn al-Awam. Tabi'iyun, muhadithun, faqihun. An Abi Murawih Al-Laythi. Dari Abu Murawih Al-Laythi. Ukhtulifa fismihi. Diperselisihkan siapa nama beliau. Ma'a ittifaqihim ala thiqatihi wa jalalatih. Dalam keadaan para ulama sepakat. Beliau seorang yang thiqah, rawi yang utama, terpandang, punya kedudukan tinggi di kalangan para ulama, ulama besar. Tapi namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan qila ismuhu Sa'dun. Ada yang berpendapat namanya adalah Sa'd. Wa huwa qaul al-Imam Muslim. Ini yang dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Wa qila, ada yang mengatakan kunyatuhu ismuhu. Kunyah beliau adalah nama beliau. Abu Murawih itu namanya. Dan terkadang memang ada beberapa rawi yang diberi nama dengan bentuk kunyah. Itu kalau dalam nahwu masih disebut kunyah atau sudah berubah status menjadi alam. Sahibul Qadr. Ya, Sahibul Qadri. Kalau orang lahir diberi nama oleh bapaknya dengan nama yang berbentuk kunyah, Abu Murawih atau Abu Dzar atau Abu Sufyan atau Abu Tolhah atau Abu Ruqayyah misalkan. Lahir dikasih nama itu, Abu Ruqayyah misalnya. Itu disebut kunyah atau disebut dengan isim alam. Masih tetap kunyah, yakin. Sesuai dengan pengertian kunyah. Apa pengertian kunyah? Setiap nama yang didahulu oleh abun atau umun. Kalau ibnun, sebagian ulama mengatakan masuk ya, ibn sama bintu gitu ya. Ya, atau ibn tok, kalau bintu enggak? Loh, ya apa? Ya. Baik. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu dianggap kunyah atau dianggap isim alam. Warajjaha Ibnu Hisham rahimahullah. Ibnu Hisham merajihkan hal tersebut dianggap isim alam. Naam. Bisa dimurojaah lagi qatrun nadanya ya. Dayib. Jadi kembali ke rawi Abu Murawih Al-Laitsi. Ada yang mengatakan nama beliau Abu Murawih. Jadi itu bukan kunyah tapi nama. Ya, kunyatuhu ismuhu atau ismuhu kunyatuhu. Jadi memang nama beliau Abu Murawih rahimahullahu taala. Semua sepakat rawinya thiqah. Beliau rawinya thiqah. Imam maqbul masyaallah. Muttafaqun ala jalalatihi. Disepakati keilmuannya. Namun namanya diperselisihkan. An Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Abu Dzar Al-Ghifari kadzalik ukhtulifa fi ismihi. Diperselisihkan nama beliau. Ya, diperselisihkan nama beliau. Kalau antum menghafal Arba'in Nawawi, di situ al-Imam Nawawi dipilihkan nama yang rajih menurut beliau untuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa namanya? Jundub Ibnu Junadah. Ini dipilih oleh An-Nawawi rahimahullah. Nama yang pertama wahual ashhar, ini yang paling masyhur. Ismuhu, nama beliau adalah Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Wakila, ada yang mengatakan nama beliau adalah Burair. Ba ra ya ra wazan tasghir Burair bi dhammil ba. Ba'nya di dhammah kemudian menggunakan ra tanpa titik Burair. Naam. Namun yang masyhur dan itu yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah Jundub ibni Junadah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Sahabiyun jalil. Min as-sabiqin al-awwalin, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau sahabat yang mula-mula masuk Islam. Wa huwa mimman jahara bi islamihi qabla al-hijrah. Beliau juga termasuk sahabat yang berani menampakkan keislamannya sebelum hijrah ke Madinah. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Qala, Abu Dzar berkata, Kultu, aku bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal? Qala, Rasul menjawab, Al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasul menggabungkan antara iman dan jihad. Namun pada hadis sebelumnya, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah, ada tertib, ada urutan. Iman menempati posisi teratas sebagai amalan yang paling afdal, baru setelahnya jihad fi sabilillah. Apakah ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya? Tidak ada. Karena huruf wawu limutlaqil jam'i. Karena fungsi wawu ataf itu hanya sekedar digabungkan. Tidak menunjukkan urutan. Tidak menunjukkan yang pertama itu lebih dulu. Yang kedua mesti nomor dua. Bahkan boleh dibalik. Kalau pakai huruf wawu, kayak misalkan ja'a Muhammadun wa Amrun, tidak menunjukkan kalau Muhammad datang lebih dulu daripada Amr. Ya, karena fungsinya limutlaqil jam'i. Untuk syarah lafaz ini bisa antum tanyakan ke Sahibul Qadar hafizahullahu taala wa ra'ah. Barangkali nanti habis isya memberikan arahan tambahan, fadhol masykura. Ya, tidak menunjukkan urutan. Ya, harus antum pahami baik-baik. Jadi ketika antum menjumpai ada huruf wawu dan itu wawu ataf, itu hanya sekedar dikumpulkan, sama-sama melakukan hukum, sama-sama terkena hukum yang disebutkan dalam kalam tersebut. Tapi tidak menunjukkan urutan. Lain kalau menggunakan huruf ataf fa, apalagi summa, maka itu menunjukkan tertib, ya kan? Ada urutannya. Kalau wawu tidak menunjukkan urutan, sehingga tidak ada perselisihan antara hadis ini dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi ketika dikumpulkan di sini, maka ditafsirkan dengan hadisnya Abu Hurairah. Urutan teratas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutan nomor 2 jihad fi sabilillah. Bisa dipahami? Qala Abu Dzar melanjutkan, qultu, kembali aku berkata, ayyur riqabi afdal wahai Rasulullah, budak seperti apa yang paling afdal untuk dimerdekakan? Memerdekakan budak, idkur raqabah, itu amalan yang afdal, amalan yang mulia. Oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah, ditanyakan kepada Rasul, dari amalan ini kriteria budak seperti apa yang paling utama untuk dibebaskan oleh majikannya? Qala, Nabi menjawab, anfasuha 'inda ahliha, yang paling berharga bagi tuannya. Mungkin cerdas, ya kan? Karena terkadang ada sebagian budak yang cerdas, khanifidina azani Allah wa iyakum, dan itu menjadi nilai lebih, atau cekatan, sudah cerdas, cekatan, kuat, kan gitu ya. Harusnya kan kuat ya, karena kan umumnya budak dipakai untuk kerja keras. Ya, bajak sawah kuat, ya, kekuatannya menyamai kekuatan 10 kuda misalnya. Pokoknya yang paling berharga menurut majikannya. Wa aktsaruha tsamanan, yang paling mahal harganya. Ini kalau dijual ya bursa apa namanya? Budak kan gitu ya. Ini paling mahal. Kenapa? Semua kesempurnaan-kesempurnaan yang diharapkan dari manfaat memiliki budak ada pada budak tersebut. Ya, ini budaknya masya Allah kuat, keker, cerdas, cekatan, kemudian punya banyak ide, inovatif, kreatif, ya, solutif dan lain sebagainya, aktif, wah semua lengkap. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Maka kriteria semacam ini merupakan budak yang paling afdal untuk dimerdekakan oleh majikannya. Baik itu murni sebagai sedekah dari majikannya atau ketika pembayaran kafarah. Ini kan ada beberapa amalan. Di situ salah satu kafarahnya harus memerdekakan budak. Maka supaya kafarahnya tadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pilihlah budak dengan kriteria semacam ini. Jadi pahami? Aywa. Begitu pula bagi orang lain yang tidak punya budak tapi ingin memerdekakan seorang budak. Inti enggak punya budak. Teman antum punya budak, bahkan jual beli budak. Ada budak baru, budak second. Kan gitu ya. Lengkap dia punya. Inti enggak punya budak, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Mungkin dalam bab kafarah harus bayar budak. Saat antum membatalkan sebuah sumpah misalnya, antum mau kasih makan 10 orang fakir miskin biasa, kasih pakaian 10 orang fakir miskin, ah ini mah enggak saya banget ini, kurang tantangannya. Merdekakan budak. Ya, tapi enggak punya budak, beli budak untuk dimerdekakan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka kriteria yang paling diprioritaskan yang ada dalam hadis ini. Anfasuha inda ahliha wa aktsaruha tsamanan. Datang ke penjual budak tanya, "Mana budak yang paling mahal?" "Oh ini, Pak, ada 3 kandidat termahal. 1 dari Senegal, 2 dari Ghana, 3 Afrika Selatan." Nah, ini budak-budak andalan, kan gitu ya. Semua pekerjaan berat bisa dilakukan kecuali membangun 1000 candi, enggak mampu. Ya. Bisa dipahami? Agadha ikhani bidina azani Allahu wa iyyaku. Qala Abu Dzar kembali melanjutkan, "Qultu, aku kembali berkata dan bertanya kepada Rasulullah, fa illam af'al, kalau saya tidak mampu, wahai Rasul, ya, ingin memerdekakan budak, tapi tidak bisa. Ada enggak solusi lain yang bisa saya kerjakan dengan keutamaan yang sama?" Gitu ya. Apalagi zaman sekarang, sudah tidak ada lagi perbudakan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya apa enggak? Tidak ada. Kalau cari HP second, ada. Ya, kalau mau cari kambing, sapi, onta, ada semua. Tapi kalau cari budak, tidak ada. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Maka Abu Dzar bertanya, ya kan? Terus kalau saya tidak bisa, adakah solusi lain? Qala Rasul bersabda, tu'inu sani'an. Di tempat antum ada yang berbeda lafadznya? Sama semua? Sama ya? Tayyib. Tu'inu sani'an. Au tasna'u li akhraqa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, engkau membantu sani'an minas sin'ah. Sani'an itu isim fa'il dari masdar sin'ah. Orang yang punya pekerjaan. Jadi kalau diterjemahkan, tu'inu sani'an, bantulah para pegawai atau pemilik usaha kecil, UMKM, gitu ya. Tayyib. Tu'inu sani'an, engkau membantu pemilik usaha kecil. Sani'an minas sin'ah. Dia punya pekerjaan, punya usaha. Tapi seringkalinya luput dari sedekah. Kenapa? Orang melihat dia orang yang punya usaha. Ya kan? Ya benda. Orang kalau mau bersedekah, yang dia cari siapa? Yang paling tidak mampu, kan gitu ya. Dalam pantauan dia, oh fulan punya usaha walaupun cilok, kan gitu ya. Oh fulan dagang keropok, oh fulan penjual korek api, oh fulan penjual petasan, innalillah. Ini biasanya kriteria-kriteria pelaku usaha kecil, lihanibidina azani Allah wa iyyakum, yang bisa kita istilahkan dengan PNS. Kok PNS, Ustaz? pelaku niaga swasta. Ya, pelaku niaga swasta. Ya. Makanya kan PNS sudah dirubah jadi APN kan gitu ya. PNS istilah lama, kayak antum tahu kan pegawai negara sipil kan gitu ya. Kalau ini mah ditanggung oleh negara, aman. Ya toh? Ada santunannya, tunjangan, ya, tanjakan dan lain sebagainya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Lah yang ini PNS yang ini dalam tanda kutip kan gitu ya. Yang istilahnya sudah enggak dipakai lagi, pelaku niaga swasta. Yang bahasa lebih ma'ruf UMKM. Ya. Jadi dia punya usaha tapi mikro. Usaha sangat kecil, bukan kecil loh, tapi mikro. Tahu mikro ya? Mikro itu kan ya kecil ya. Halo kaum muslimin. Kalau dalam bahasa Arab antum kenal istilah isim tasghir, kan gitu ya? Lah ini isim tasghirnya nama nih mikro, punya mikro usaha kecil kan fidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang mungkin untuk menjalankan usaha tadi modal yang dibutuhkan cuman 60.000. Ini enggak masuk dalam seminar-seminar bisnis papan atas kan gitu ya. Hadiri seminar bisnis kan gitu ya. Kebetulan yang ngisi seminar ini lulusan MBI. Ya. Lulusan MBI internasional Chicago. Ya. Aywa. Satunya lagi nomor 2 pembicaranya, narasumber yang kedua sama-sama MBI. Ya. S3 bahkan. Cuman dia lulusan Dubai. Ya. Sama-sama S3. Yang ini Chicago benar-benar jualan, jualan. Benar-benar belajar di sana. Kalau ini S3. Es teh, es doker, es cincau. Jualan tapi di Dubai. Khairifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, yang nilai tukar mata uangnya tinggi kan gitu ya. Nah, jadi usaha, bapak punya usaha besar, sukses dari nol. Khairifidina azaniyallahu wa iyyakum. Itu yang dibicarakan pada seminar-seminar papan atas semacam itu. Modal yang dibutuhkan, modal terendah itu masih puluhan juta. Kalau cuma 10 juta, 20 juta, 30, 50 bahkan, itu enggak bisa untuk membangun usaha besar. Ya, modal yang diinginkan itu harus paling enggak 3M. 3M loh. 2M, 1M itu bukan modal mas, uang bakso. Gitu ya. Nah ini yang pelaku usaha mikro PNS tadi itu, untuk menjalankan usahanya, modalnya 60 ribu saja. Yang uang bulanan antum mungkin 10 kali lipat. Dari modal usaha PNS tadi. Ingat PNS ya, kalau saya bilang PNS itu pelaku niaga swasta. Orang Malang paham insyaallah taala. Ya, soalnya ana dapat istilah ini pas ke Malang gitu. Antik juga ini anunya. Jadi pahami? Jadi pahami? Aywa. Nah, Rasul mengatakan ini faedah. Jarang kita jumpai pada hadis-hadis yang lain, ya toh? Rasul mengatakan kalau kamu ingin sedekah yang afdal, wahai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arba, kamu tidak bisa membebaskan budak, ya. Tapi kamu ingin bersodakoh dengan sodakoh yang utama, tu'inu sani'an, bantu pelaku usaha mikro. Ya, bantu. Yang sering kalinya luput dari pantauan para petugas pembagian sodakoh di kalangan kaum muslimin. Karena menganggap, wah orang ini punya usaha. Kan gitu ya. Biasanya kalau, oh punya pekerjaan enggak? Punya. Dagang bakso, dagang cilok. Ya tentunya dagangan-dagangan yang al-lazifih kan gitu ya. Jual sayur mayur. Ya yang kita lihat datang tiap pagi bawa apa namanya sepeda ontel. Ya, dengan dua keranjang di belakang, yang kanan kangkung, yang kiri bayam. Satu ikat kangkung cuma berapa? Ada 200 ribu? Tidak ada ya, Ahi. Abu Rahis, murah. 2 ribu, bahkan kalau antum borongan, ya tak borong semua, Pak. Berapa semua kalau saya borong? 50 ribu, nak. Kaget tentu. Wih, tidak salah ini, Bapak ini. 50 ribu, dapat 2 keranjang. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Itu kalau dipakai untuk sayur kangkung, sak pondok tenggelam. Saking banyaknya itu kangkungnya. Ya kan? Nah, yang seperti ini, butuh untuk dibantu. Tu'inu sani'an. Diterangkan, Khanifidina azani allahu wa iyakum, wa i'anah ala sahibi hirfah, bentuk bantuan kepada pemilik usaha tadi, imma bimusa'adah maliyah, bisa dalam bentuk musa'adah maliyah, bantuan finansial, kasih modal supaya makin berkembang. Ya, wah ini ada fulan, abu fulan kita kenal, punya usaha baru merintis misalnya, jual apa, bakso kan gitu ya, bakso dorong. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Antum harus perhatikan baik-baik keadaan fulan tersebut. Jangan ketika lihat fulan punya usaha, terus, ah ini mampu, orang kaya, mampu, lewat-lewat-lewat, cari para pengangguran yang tinggal di bawah kolong jembatan, kan gitu ya. Naam, itu bagus. Ya, tidak kemudian, apa namanya, dicela. Enggak, tapi ada yang lebih afdol daripada itu. Yaitu, tu'inu sani'an, bantu para pelaku usaha mikro yang modal untuk menjalankan bisnisnya itu kecil-kecilan. Bantu dia. Bentuk bantuannya dalam bab apa? Maliyah. Harta. Kasih duit. Kasih tambahan modal. Pak, ini saya ada modal. Kebetulan saya mondok di Ma'had Al-Bayyinah. Ya, program Dukoh 2 tahun. Kismuddin 3 tahun. Yang insya Allah mau lanjut Kismuddin 4, 5, 6, sampai 12. Ya, sama abi saya sudah dikasih uang jajan untuk 7 tahun. Ya, saya enggak ambil, Pak, karena saya alhamdulillah di pondok rutin puasa. Ya, puasa Dawud. Sehari puasa, sehari enggak. Sekalipun saya sedang tidak puasa, saya usahakan makan sehari sekali. Latihan, siapa tahu nanti setelah nikah hidupnya miskin. Jadi sudah latihan sejak sekarang, sudah akrab dengan yang namanya kelaparan. Ini saya punya uang jajan, saya sisihkan, monggo Bapak buat modal usaha. Karena antum tahu, pelaku usaha tadi orang yang soleh, Masya Allah. Kemudian menanggung banyak orang. Dia punya orang tua yang sudah sepuh. Hanya dia yang diandalkan untuk menghidupi orang tuanya. Dia punya istri. Kemudian punya 8 anak. Ya, kedua orang tua sudah sepuh. Tinggal satu rumah dengan dia. Punya 1 istri. 8 anak. Sumber penghasilannya hanya lewat bakso dorong. Yang dia dorong sampai puluhan kilometer, Khanifidina azani allahu wa iyakum, yang terkadang pulang hanya mengantongi uang 70 ribu. Ya. Nah, yang seperti ini bantu, Khanifidina azani allahu wa iyakum. Tentu dipantau terlebih dahulu, kan gitu ya, pelaku usaha mikro. Wah, banyak tanggungannya. Kalau dikalkulasi ini nggak cukup, cuman itu usahanya. Tak cukup ini orang. Cuman dia menutupi, Khanifidina azani allahu wa iyakum, ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan hirfah, dengan bekerja. Ya, kalau orang yang faham melihat ini enggak mungkin cukup, maka bantu. dan dia mendapatkan prioritas dalam masalah sedekah. Bisa dipahami? Nah, atau bantuan yang kedua, badaniyah. Bantuan dengan fisik. Ya, bantuan dengan fisik, dengan badan kita. Misal, tukang kayu. Ya, enggak setiap hari dapat orderan. Tukang kayu, orderan kusen, dan semisalnya. Masih kecil usahanya. Isanibidin azani Allah wa iyakum. Ya, studio tempat dia bekerja. Cuman 2x1. Ya, makanya disebut studio kan gitu ya. Bukan gudang, bukan base camp. Studio, 2x1. Isanibidin azani Allah wa iyakum. Kecil. Disitulah dia garap pesanan-pesanan kusen, pesanan apa namanya daun jendela, ya, atau kerajinan-kerajinan kayu yang lain. Antum nggak punya uang untuk membantu, tapi antum juga punya kemampuan yang hampir mirip lah. Ya, antum ada kecondongan, punya kreativitas dalam bab itu, maka bantu saudara kita tadi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tu'inu sani'an. Au musa'adah ma'nawiyah. Atau bantuan-bantuan yang sifatnya ma'nawi. Bukan fisik, juga bukan dalam bentuk harta. Bisa dalam bentuk apa? Iktirahat. Gagasan-gagasan bisnis. Gitu ya. Nah, Pak, kalau Bapak jualannya bakso, saingan sudah banyak, Pak. Ya, bakso yang kelas restoran, yang satu mangkoknya itu 45 ribu, isi cuma 2 buah pentol, kecil lagi. Ya, kuah sama pentolnya toh 45 ribu. Belum dapat mie kuning, belum dapat su'un. Dari pahami? Ada Ustaz? Ada. Tempatnya Masya Allah, rayit, nyaman kan gitu ya. Nyaman, luar biasa. Kursinya itu luar biasa, berat untuk dipindahkan. Ya, mirip kayak singgasana raja. Pada masa Majapahit. Ada yang semacam itu. Mahalnya minta ampun. Ya, gorengan satu, gorengan bakso tahu ya. Ya, gorengan yang ada gorengan panjang, ada gorengan bulat, ada gorengan kembang kan gitu ya. Ustaz pengalamannya, jangan salah kan gitu ya. Bab kuliner aman insya Allah ya. Mungkin lebih jago daripada bab nahwu kalau bab kuliner ini. Dari yang gedongan, yang kelas restoran, satu porsinya 45 ribu, belum minum, belum yang lain-lain, ya. Banyak bakso kosongan, kuah sama pentol 2 biji tok. Ya, wallahu a'lam apa yang bikin mahal. Ya, padahal rasanya kurang lebih dengan yang abang-abang bakso yang biasa mangkal di depan pos jaga itu loh. Mirip ya di bidin azari Allah wa iyakum. Enggak tahu apa yang bikin mahal. Ya. Jadi pahami? Aywa, mungkin kalau yang ini bayarnya bisa pakai gesek kan gitu ya. Nah, pakai debit bisa, kredit bisa, QRIS bisa kan gitu ya. Nah, kalau yang abang-abang di depan pos jaga itu kan enggak bisa digesek ya, gesek di mana kan gitu ya. Hakada ikhadifidina azani Allahu wa iyakum. Sampai bakso ya kamahada Pak, yang model dorongan seperti Bapak ini sudah banyak. Ya, Bapak kalau ingin usahanya cepat maju, ya harus punya nilai jual lebih. Ya, nilai jual lebih. Tampilannya harus bagus, meyakinkan, bikin terobosan-terobosan baru, Pak. Yang sekiranya membuat orang penasaran untuk datang. Saat mereka datang untuk mengobati rasa penasaran mereka, obati dengan rasa yang maksimal. Dijamin terikat. Itu ya. Gak bisa melewati hari tanpa baksonya jenengan. Nah, itu gagasan bisnis namanya ya. Nah, oh gitu nak ya, gimana nak? Oh caranya pak, bikin bakso yang lain daripada yang lain. Bakso Idhar Qomariyah. Namanya sedikit menggelitik kan gitu ya. Loh kenapa Idhar Qomariyah nak? Jualannya malam pak. Kalau bapak jualannya siang, Syamsiyah namanya nanti pak. Jadi gitu ya, Idhar Qomariyah. Dan bentuknya segi enam. Baksonya enggak bulat, segi enam. Kan fidina zaniyallahu wa iyyakum. Dijamin aneh. Contoh, itu contoh kan gitu ya. Kasih gagasan-gagasan, masukan-masukan musa'adah maknawiyah. Hakadha ikhwan fidina zaniyallahu wa iyyakum. Au tasna'u li akhraqa. Atau engkau membantu orang yang akhraq. Al-akhraq, khanibidina zaniyallahu wa iyyakum, itu alladhi la yutkin ma yuhawilu fi'lahu. Orang yang enggak punya kreativitas, enggak mampu untuk bekerja. Ya. Kan ada orang yang memang punya bakat, kan gitu ya. Memang dari sononya punya bakat berbisnis, kan gitu ya. Yang ini bakat untuk membuat apa namanya karya tertentu, kan gitu ya. Entah itu kerajinan tangan atau yang semisalnya yang bisa menjadikan uang, berbuah uang. Pinter dia, entah nukang, tukang kayu, ya, tukang pipa, ya dan seterusnya. Punya kreativitas tersendiri. Yang ini, akhrok, itu lawannya. Dia enggak punya kemampuan, diajari bisnis enggak mudeng-mudeng. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Pak, ini modal harus bisa muter, Pak, ya. Kalau misalkan Bapak punya uang 1 juta, bagi menjadi 3 bagian. Ya, bagi menjadi 3 bagian. 45% untuk modal. 45% untuk modal. Kemudian 25% untuk tambahan modal. Misalkan ada yang kurang dari 45% tadi, nanti diambil dari dana tambahan. Sisanya dana darurat. Gitu nak ya? Iya. Jadi harus dihitung pak ya. Berapa modalnya, kemudian harga jualnya, jangan sampai melebihi 45%. Ya, mantuk-mantuk. Ya. Setelah itu dia jalankan khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Namun karena dia akhrok, ya, enggak punya keahlian dalam berbisnis. Modal baksonya satu mangkok itu 3.000 misalnya, dia jual 1.500. Ya. Lupa kok dijual 1.500, biar cepat habis, nak. Ya, salah pak, bukan gitu caranya pak. Diajari lagi dengan bahasa yang lebih simpel, dicontohkan dan semisalnya. Lagi-lagi tidak bisa. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya sudah nak, saya jual 3.000. Ya, tapi gratis es. Ya, yang capek bisa dipijit. Ya, keselio. Ya, patah tulang juga bisa. Bisa diwami? Ganti yang lain tetap tidak bisa. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya sudah pak, jangan pakai bakso pak. Ganti yang lain. Ini saya punya barang jualkan. Ya, ini ada beberapa pakaian. Modal dari saya 75.000. Nanti bapak jual 150. Ya pak ya. Ya nak, berangkat. Di tengah jalan lupa. Berapa tadi modalnya ya. Akhirnya dijual sama bapaknya tadi 50.000. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ada benda ada? Ada. Ada yang semacam itu. Disebut dengan akhrok. Dia enggak bisa. Enggak ada apa namanya bakat dalam berbisnis atau menghasilkan karya yang bisa menjadi uang. Itu enggak bisa. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Disuruh jadi tukang parkir, nabrak. Ya. Disuruh nunggu gorengan, gosong. Ya. Disuruh cuci piring, pecah semua. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Niatan dia cuci piringnya itu sepenuh hati. Harus bersih dari yang namanya bakteri, kan gitu ya. Naam. Gosok sekuat tenaga, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini kayaknya kok enggak bersih-bersih ini ya. Harusnya bersih itu kan bening, padahal warna mangkoknya itu coklat, kan gitu ya. Akhirnya sama dia ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dicampur tanah. Ya, pakai koral. Gosok keras-keras, pecah semua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Emang enggak punya keahlian. Enggak punya bakat, namanya akhraq. Bisa dipahami? Nah, yang seperti ini bantu dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qala qultu. Abu Dzar melanjutkan, aku kembali bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Beritahukan kepada saya kalau saya tidak mampu mengerjakan sebagian amalan. Ya. Saya bukan orang yang semangat, saya bukan orang yang punya kekuatan fisik, kekuatan finansial sehingga bisa berbagi dengan orang lain. Ya, banyak uzur yang menjadikan saya tidak bisa bersaing dalam munafasah fil khairat. Musabaqah, musara'ah ilal khairat. Tidak bisa. Qiyamul lail, baru bangun, sebelum subuh, ambil air wudu, masuk angin. Memang lemah fisiknya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Mau sedekah dengan harta, duitnya juga pas-pasan. Antara dia dengan pihak yang hendak diberi sedekah, dia lebih mengenaskan. Ya. Bantu dengan pikiran, dengan ilmu, orangnya pelupa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ustaz kemarin bilang harus catat dengan lengkap. Siap. Ustaz bilang, faedah yang pertama. Apa tadi Ustaz ngomong ya? Tadi Ustaz ngomong, antum jangan ganggu. Sampai akhirnya, waduh nantilah. Karena dia pelupa, kan gitu ya. Tutup catatannya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya sudah, lupa, kan gitu ya. Lupa untuk bertanya tentang apa yang dia catat. Pas dia buka lagi, apa ini? Siapa coret-coret kitabku ini? Parah pelupanya. Ngasih ilmu enggak bisa, tenaga enggak bisa. Gimana wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam kalau saya enggak bisa mengerjakan sebagian amalan yang sudah Anda sampaikan? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Takuffu syarraka 'anil nas." Kalau kamu enggak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, tahan kejelekanmu dari orang lain. Ya. Wahada yashmal syarrul lisan, mencakup jeleknya lisan kita. Wasyarrul yad, jeleknya tangan. Bidarbi, mukul contohnya. Wa akhdhi ma laisa bihaqqih, mengambil yang bukan haknya. Entah dalam bentuk ghasab, ini yang paling populer, waliyadzubillah. Ya. Atau dengan sariqah, yang lebih berbahaya. Mencuri. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Dan nyuri kolan suwa, nyuri jubah, nyuri kitab, nyuri bolpen, nyuri uang, apalagi. Jangan sampai nyuri daleman waliyadzubillah. Ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Ya. Itu syarrul yad. Gangguan dengan tangan. Ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Mukul tidak boleh. Atau yang sejenisnya. Yang bisa menyakiti saudara kita. Ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Ngambil harta yang bukan hak kita. Itu juga tidak boleh. Mau itu ghasab, mencuri, atau yang semisalnya. Tadi wami, Kalau antum lihat misalkan barang teman antum tercecer di tempat yang tidak seharusnya, ambil pungut baik-baik, kembalikan kepada teman antum. Ya. Jangan kemudian ikhwanifidina azani Allah wa iyakum merasa itu tercecer, diambil, disimpan baik-baik, terus diiklankan, dijual ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Mayambari. Lihat saudara antum mengenakan jam tangan yang masya Allah memukau. Woi, jam tangan fulan bagus. Ya. Luar biasa itu, keluaran terbaru kayaknya. Enggak tahu merek apa itu. Dan kayaknya kenal ini mereknya ini. Mahal kayaknya ini. Tahu dari mana mereknya? Itu biasa dipakai di pinggir-pinggir lapangan sepak bola itu loh. Ini pakai untuk apa namanya? Ganti pemain yang ini, Hublot ini ya. Jam tangan merek Hublot. Ada Ustaz. Wah, antum mainnya kurang jauh. Ya. Tak Heuer kan gitu ya. Kalau Casio mah maaf ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun kan gitu ya. Ini lain levelnya kan gitu ya. Ini yang wah luar biasa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Mereknya Seven Friday kan gitu ya. Ustaz itu merek apa Ustaz? Gorengan atau apa itu? Yes, antum dengarkan saja kan gitu ya. Nah, mahal harga jamnya tadi. Kemudian antum pengin, wah ini kayaknya cocok ini. Akhirnya dia memikirkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum taktik, teknik, trik untuk bisa mengambil jam tangan tersebut. Ya. Ngeri ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu zalim. Dosa besar. Yang kalau antum ambil harta saudara antum dengan tanpa hak. Apalagi yang antum ambil tadi melalui jalur pencurian. Sudah disimpan baik-baik sama saudara antum. Fi hirzihi, pada tempat penyimpanannya. Antum bobol. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Dan barang yang antum ambil adalah barang yang berharga. Secara hukum Islam harusnya potong tangan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah enggak di Saudi ya tuh. Ya, di Saudi selesai, hilang tangan antum. Sepanjang hidup, seumur hidup orang akan nandai. Lah bulan. Ya, tolong apa dulu itu? Jam tangan. Ya toh? Aib ya akhi. Mayambari. Apalagi ente seorang talibul ilm. Kalau maraknya ghasab dan pencurian. Di tengah-tengah orang yang enggak ngerti baca Quran. Wajar. Di tengah komunitas yang memang terdidik dengan kejahilan. Bukan hal yang aneh. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya dari lahir sampai gede sampai tua di pasar. Tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Wajar. Bukan perkara yang mengherankan. Mereka jauh dari cahaya ilmu. Sehingga untuk jatuh pada perkara ghasab, sariqah. Perkara yang sangat mudah bagi mereka. Jangankan yang model seperti itu, yang lebih besar dosanya mereka lakukan. Ironinya, ikhanifidina azani Allahu wa iyakum, ghasab marak di tengah-tengah para penghafal Al-Quran. Sariqah marak di tengah-tengah orang yang setiap harinya mendengarkan haddazana fulan, qala haddazana fulan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kaza wa kaza. Tiap hari dengarkan hadis nyolong. Aina zahabat uqulukum, kemana larinya akal sehat kalian? Sanifidina azani Allah wa iyakum. Seharusnya komunitas yang di situ isinya para thalabatul ilmi syar'i, hafazatul Quran, penghafal Al-Quran, itu komunitas yang paling aman, damai, sejahtera. Teladan dalam ukhuwah imaniyah. Teladan dalam hal amanah. Teladan dalam hal al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kalau dalam komunitas yang semacam itu, yang seharusnya bisa diandalkan dan memang ditunggu kebaikannya oleh kaum muslimin, malah yang terjadi sebaliknya. Tidak ada kepercayaan satu sama lain. Kenapa? Ghosab marak. Sariqah marak. Bahkan mewabah. Wal'iyadzubillah. Ada yang perlu dikoreksi. Harus ada koreksi besar. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Kemana hafalan Al-Quran kita? Kemana hafalan hadis kita? Mana ucapan Syu'bah? Mana ucapan Sufyan? Mana ucapan para a'immah yang biasa antum catat? Kalau tidak ada asarnya, tidak barokah ilmu kita. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau dicabut barokah ilmu, maka status kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau madahakumun nas, walaupun dibanggakan oleh banyak orang. Oh, fulan santri di Gresik, masya Allah, qawi fil lughah, kuat bahasa Arabnya, hafizun fasihun adib. Dibanggakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia kebetulan santri di sebuah ma'had yang bergengsi. Tapi kalau akhlaknya kama hadza, tidak mengamalkan ilmu yang sangat dasar, semua orang tahu ghosab haram, sariqah haram, bahkan ada hukum hadnya dilanggar dengan sengaja. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tanda hilang barokah ilmunya. Kalau hilang barokah ilmunya, lantaran tidak diamalkan, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ente dibanggakan oleh umat manusia, tidak akan menolong. Tidak akan kemudian diselamatkan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah kalau mati belum bertaubat, wal iyadzu billah. Antum faham dan hafal firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan permisalan yang sangat hina kepada orang yang tidak mau mengamalkan isi Taurat. Wahumul Yahud, orang-orang Yahudi. Mathalul ladzina humilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathali himar yahmilu asfara. Permisalan orang yang diberi tugas menjalankan Taurat terus tidak dijalankan, perintah ditinggalkan, larangan justru dilanggar, seperti seekor keledai yang membawa, memikul kitab yang tebal bertumpuk-tumpuk. Tidak ada satupun unsur pujian pada hewan yang namanya keledai. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Allah berikan sebagai perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya setara, sederajat dengan seekor keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal bertumpuk-tumpuk. Ikhanifidin azani Allah wa iyakum. Casingnya tok alim, casingnya tok hafid, hakikatnya kayak keledai. Wal'iyadzubillah. Apa ini yang diinginkan dari thalabul ilm? Tidak. Ikhanifidin azani Allah wa iyakum. Seharusnya yang muncul, masya Allah, amanah yang sangat tinggi, ukhuwah yang begitu erat, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah yang begitu bagus, akhlaknya semakin baik, tercipta suasana yang sangat kondusif untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang diharapkan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan Rasul mengingatkan dalam hadis ini, andai kata kita enggak mampu berbuat baik, kita hanya mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib, puasa sunnah enggak mampu, qiyamul lail enggak bisa, sedekah yang sunnah juga enggak ada hartanya. Maka satu pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam, takuffu syarraka 'anil nas. Tahan kejelekanmu dari orang lain. Kalau enggak bisa memberi kemanfaatan, setidaknya tidak membuat madharat untuk orang lain. Jangan ganggu. Tahan lisanmu dari ucapan-ucapan kotor dan menyakitkan. Tahan tanganmu dari melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Yang ketiga, syarrul jawarih. Tahan semua aktivitas anggota badan kita yang mengarah untuk mendzalimi orang lain. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Pandangan mata yang digunakan untuk memantau, kemudian mencatat kejelekan-kejelekan orang lain. Langkah kaki menuju tempat yang memang dituju untuk ghasab atau sariqah, tahan. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsik, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kamu berhasil menahan kejelekanmu dari orang lain, itu bernilai sadaqah darimu untuk dirimu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab. Liu'adzinil mu'adzin. Tayyib. Kemudian kita baca sanad yang kedua dari hadisnya Abu Dzar. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Muhammad ibn Rafi' wa 'Abad ibn Humaid taqaddam. Qala 'Abad akhbarana wa qala ibn Rafi' haddatsana Abdur Razzaq. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rafi' dan 'Abad ibn Humaid. Abad ibn Humaid mengatakan akhbarana, sementara Muhammad ibn Rafi mengatakan haddathana. Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani. Qala akhbarana Ma'mar. Telah menceritakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid. Taqaddam, terlewat, belum lama. Kanifidina azani Allahu wa iyakum. Ani Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. An Habib Maula Urwah ibn Zubair, dari Habib Maula Urwah ibn Zubair thiqatun. An Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair. An Abi Murawih, dari Abu Murawih Al-Laythi Al-Ghifari. An Abi Dzar, dari Abu Dzar. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan hadis yang semisal dengan lafaz di atas. Ghaira annahu qala, hanya saja ada perbedaan. Nabi mengatakan pada sanad yang kedua ini, fatu'inus sani'a au tasna'u li akhraq. Maka engkau membantu as-sani', pelaku usaha kecil, usaha mikro, atau engkau membantu orang yang tidak punya keahlian. Ya, akhraq, tidak punya keahlian dalam membangun usaha. Kana bidina azani Allahu wa iyakum. Naam. Terkait dengan faedah hadis ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naam.